Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma ma ba'd. Nastamir. Insyaallah taala kita teruskan pada hari ini pelajaran kita Adrul Bahiyah dari Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Kita masih dalam pembahasan Kitabul Buyu. Insyaallah taala kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab al-qard. Qala rahimahullahu taala, qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, babu al-qard. Apa itu al-qard? Al-qard artinya pinjaman. Al-qard yaitu pinjaman. Huwa masdar min qarada. Qaraba yaqribu, yani bima'na secara bahasa al-qata, memotong. Al-qard fi lughahu bima'na al-qata. Dan al-qata yang artinya memotong, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, li'anna al-muqrib yaqta'u juz'an min malihi. Wa yadfa'u bihi ilal mustaqrib. Dikatakan oleh para ulama bahwa al-qard fi lughah bimana al-qata, yang artinya memotong. Li'anna al-muqrib, orang yang memberikan pinjaman, memberikan hutang, memberikan pinjaman, yaqta'u juz'an min malihi, dia memotong sebagian dari hartanya. Wa yadfa'u bihi ilal mustaqrib, dan diberikan kepada orang yang meminjam. Hadza lughatan. Istilahan dikatakan oleh para ulama, daf'u malin liman yantafi'u bihi, wa yaruddu badalahu. Hada huwa al-qard istilahan. Daf'u malin liman yantafi'u bihi, memberikan harta. Liman yantafi'u bihi, kepada orang yang memanfaatkan. Wa yaruddu badalahu, dan mengembalikan. Ini orang yang diberi hutang, mengembalikan lagi penggantinya. Nah, berikan lagi setelah beberapa waktu meminjam. Ada wal-qard. Wal-qard termasuk dari ta'awun alal birri wa taqwa, sebagaimana perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan. Ketika kita melihat saudara kita sedang dalam kesusahan, agar dia terlepas dari kesulitan yang mereka hadapi, sehingga kita pinjamkan kepada mereka berupa harta. Dan pinjaman di sini sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa minas sadaqah. Pinjaman termasuk dari minas sadaqah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-shadaqat. Allah memusnahkan riba dan memberikan keuntungan sedekah. Berkata sebagian para ulama, minas sedekah al-qard, dan termasuk dari minas sedekah al-qard, pinjaman. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, man dalladhi yuqridullah qardan hasana, siapa yang akan meminjamkan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Para ulama menyebutkan itu pinjaman kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bi iqtiradi ibadillah, dan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu qardin shadaqah, setiap pinjaman itu termasuk dari shadaqah. Dikatakan oleh para ulama, hikmah dari al-qard di antaranya itu taysir 'alan nas, memudahkan kepada manusia, dan juga termasuk dari hikmah pinjaman al-qard wa arifqu wa rahmah bihim, belas kasih sayang kepada mereka untuk dipinjamkan modal misalkan, nah, atau pinjam kendaraan atau yang lainnya, belas kasih sayang kepada mereka. Dan juga dikatakan oleh para ulama, wal amalu ala tafrighi mata'ibihim, perbuatan yang membuka lebar kesulitan yang mereka hadapi. Ini juga hikmah dari al-qard. Dan juga wa qada masalihihim, mendatangkan kemaslahatan bagi yang berhutang. Nah, ini hikmah dari al-qard. Nah, qala al-imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, babul qard yajibu irja'u mithlihi wa yajuzu an yakuna afdal aw akthar إذا لم يكن مشروطا ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, yajibu irja'u mithlihi, diwajibkan mengembalikan sama mithlihi. Nah, ketika seseorang meminjamkan hutang, contohnya 1 juta, maka harus dikembalikan 1 juta. Yajibu irja'u mithlihi. Karena hikmah dari qard tadi adalah taysir 'alan nas. Karena apabila seseorang mensyaratkan ziyadah di dalamnya, fahuwa riba. Nabi SAW mengatakan, al-dhahab bid-dhahab, fiddah fiddah, emas dengan emas, fiddah dengan fiddah. Dan juga Nabi mengatakan, sawa'un bisawa'in, mitlan bimitlin, sama beratnya, yadan biyadin. Begitu juga dinar atau dirham, pinjaman uang, itu harus sama. Tidak boleh seseorang ketika dia meminjamkan mengembalikan dengan ada tambahan masyrutan yang disyaratkan. Karena ini termasuk dari riba. Wa riba huwa min kabairid dzunub, termasuk dosa dosa besar. Dan para ulama menyebutkan di sana dari syarat syurutul qard, diketahui para ulama min syurutul qard yang pertama yaitu yajuzu fima yajuzu bai'uhu, yakni diperbolehkan apa-apa yang diperbolehkan di dalam transaksi jual beli. Yakni ucapan ulama di sini yaitu ay fil halal. Wakadzalika ma yajuz fima yusta'malu fil haram. Dan tidak boleh seseorang meminjamkan yang dipakai fil haram atau fil bid'ah atau pada kebid'ahan. Ini syarat yang pertama dari qard, yaitu yajuzu fima yajuzu bai'uhu, perbolehkan apa-apa yang diperbolehkan jual belinya. Yaitu fil halal. Yakun fi fil halal. Dan juga tidak boleh seseorang al-qard fil haram, seperti seseorang meminjamkan uang untuk membeli khamr kepada orang lain untuk membeli khamr, atau membuat tempat-tempat maksiat, meminjamkan kepada orang lain yang akan membuat tempat maksiat. Bahada majus. Karena ya, termasuk dari syarat qard huwa yajuzu fima yajuzu bai'uhu. Dan juga ma yajuz fima yustalfil fima yustamal fil haram wa fil bidah. Contohnya seseorang meminjamkan uang yang akan dipakai untuk acara-acara kebid'ahan, acara-acara kesyirikan. Pahamnya? Kenapa? Karena termasuk dari ta'awun alal ismi wal udwan, ta'awun terhadap berbuat kemaksiatan. Meminjamkan uang untuk apa? Acara kesyirikan. Hada majus. Karena kamu pun ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan acara itu dengan cara meminjamkan uang kepada mereka. Hada majus haram. Wakadzalika min syuratil qard ma'rifatul wasf wa qadr. Ma'rifatul wasf wal qadr. Ketika kamu akan meminjamkan, harus diketahui sifatnya dan qadr. Takarannya jelas. Wa amma majhul al wasf wal qadr ma yajuz. Sedangkan majhul, tidak diketahui sifatnya, tidak diketahui takarannya, pada mayajus. Limadha? Karena sayahsul al-gharar, karena akan terjadinya gharar. Dan juga penyebab dari pertikaian. Dan juga akan mengakibatkan riba di dalamnya. Ketika engkau meminta, yakni ada tambahan. Kenapa? Karena takarannya tidak jelas. Seperti seorang yang meminjamkan sesuatu, uang yang belum dihitung, masih acak-acakan. Nih pinjam. Ini berapa uang? Sudah pakai saja. Tidak dihitung. Ini majhul. Dan akan mengakibatkan gharar, enggak jelas berapa. Dan juga sebab-sebab khusumah. Enggak, saya waktu itu ngasihkan pinjam kepada kamu sekian. Padahal ketika memberikan tidak dihitung. Udah ambil saja, gampang bayarnya. Atau sudahlah, gampang lain sebagainya. Padahal ketika dia suatu saat kemudian mendapatkan musibah, sehingga dia betul-betul ingin ingin pinjaman itu segera untuk dilunasi, karena dia sangat butuh sekali. Sehingga dia mengatakan, ketika itu saya kasih segini. Orang yang diberi utang, enggak apa, bapak kasih segini. Lah, terjadinya pertikaian. Sehingga di dalam qard di sini harus sifatnya, qadarnya. Kalau kau bisa ada kwitansinya sebagai tanda bukti. Kadang orang lupa. Nah, sehingga di dalam ma'rifah wasf dan qadar di sini harus. Nah, supaya jelas. Berapa pinjamnya? 2 kilo. Jelas takarannya. Jangan sudahlah, bawa saja. Hadza ma yajuz. Baik. Min syaratil qard ayakun al-muqrid jaiz tasarruf. Ini orang yang meminjamkan jaiz at-tasarruf. Jaiz tasarruf di sini yaitu balighan, aqilan, rasyidan. Itu orang yang balik. Orang yang meminjamkan orang yang tahu. Bukan anak kecil. Kadang kasihkan ke orang ini pinjaman berapa, dia punya harta warisan dari keluarganya 5 juta atau yang sebagainya. Dia belum paham apakah dia memberikannya kepada orang yang amanah atau orang tidak amanah. Kenapa? Karena dia belum balik, belum paham. Yang juga yakuna akilan, bukan orang gila ngasih uang buat tuh. Orangnya gila. Mungkin uang hasil curian misalkan, atau uang punya siapa, enggak tahu. Orang gila bawa ngasih ke pinjam. Orang gila. Nah. Hadza ma yajuz. Kemudian min syaratil qard يحرم المقرض أن يشترط على المقترض زيادة في القرض عند رده. Katakan para ulama bahwa yuhram, diharamkan al-muqrid, orang yang meminjamkan, ayushtarat, mensyaratkan, al-muqtarid ziyadatan, kepada orang yang diberikan pinjaman meminta ziyadah fil qard, dalam pinjaman, inda raddihi, ketika mengembalikan. Nah, kita baca ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala, yajibu irja'u mithlihi wa yajuz ayakuna afdal au akthar idza lam yakun mashrutan. Dan diperbolehkan mengembalikan dengan yang lebih afdol, atau mengembalikan kepada yang, atau lebih yang banyak, di dalam yakun masyrutan, apabila di sana tidak ada syarat di dalamnya. Hal ini sebagaimana Nabi SAW dalam hadis Abi Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi SAW istaslafa min rajulin bakran. Nabi SAW meminjam dari seorang laki-laki bakran. Bakran yaitu unta yang kecil. Unta yang kecil. Faqadimat alaihi ibil min ibilis sadaqah. Fa'amara Aba Rafi ayyakdi al-rajul baqrahu. Faqala la ajid illa khiyar. Qala ati iyahu fa'inna khiyaran nas ahsanuhum qada'an. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Rafi, Nabi meminjam kepada seorang laki-laki unta yang kecil. Kemudian di sana ada unta-unta dari unta-unta sedekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Rafi untuk melunasi pinjaman untanya tadi berupa unta yang kecil lagi, bakran. Kemudian Abu Rafi mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la ajid illa khiyar." Ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan kecuali khiyar. Yakni unta yang lebih besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ati iyahu." Berikan kepada dia. Fa inna khiyaran nas ahsanuhum qada'an. Karena sebaik-baiknya manusia yaitu orang yang baik di dalam janjinya, melunasi hutangnya. Dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ziyadah, yaitu mengembalikan unta, yang dimana Nabi sallallam ketika itu meminjam unta yang kecil, Nabi mengembalikan unta dengan unta yang lebih besar. Karena ketika dicari tidak ada, dikatakan Abu Rafi, Rasulullah tidak ada. Kemudian Nabi mengatakan kecuali khiyar, yaitu unta yang lebih besar. Kemudian Nabi mengatakan berikan. Ini ziyadah di sini diperbolehkan apabila di sana tidak ada syarat di dalamnya. Limada? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man fa'ala minkumul ma'ruf fakafi'u. Barang siapa yang fa'ala minkumul ma'ruf, yang telah berbuat kebaikan kepada kalian, fakafi'u, balas kebaikan tadi. Fa in lam yajid fa bi kalimah thayyibah. Kalau tidak, maka dengan kalimat yang baik. Dengan ucapkan jazakallahu khair. Ketika ada seseorang yang telah berbuat baik kepada kita, kita balas kebaikan tadi. Ini dia telah meminjamkan, atakan tapi bukan dari syarat keinginan dia. Karena dia telah berbuat baik kepada saya, akan saya kasih ini misalkan tambahan tanpa ada syarat di dalamnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Abu Rafi, "Atih iyahu," berikan khiyar. Nah, unta yang lebih besar tadi. Nah, karena ini mimbab ma'ruf, dia telah berbuat baik. Dengan ini dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, "Wa yajuz ayakuna afdal wa akthar idza lam yakun mashrutan." Apabila di sana tidak ada syarat di dalamnya. Kalau ada syarat di dalamnya, fahadha muharram. Fa mimbab ar-riba sebagaimana nanti kita akan sebutkan. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, "Wa la yajuz ay yajurru al-qard naf'an lil muqrib." Dan tidak diperbolehkan ada sesuatu manfaat terjadinya manfaat lil muqrib, kepada orang yang meminjamkan hutangnya tadi. Lima ada, karena ini termasuk dari mimbab ar-riba. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu qardin jarra fi manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di mana di sana ada manfaat di dalamnya, fahuwa fahuwa riba. Contoh, sebagaimana seorang yang mensyaratkan, baik saya akan pinjamkan kamu, tapi kamu harus meminjamkan motor kamu kepada saya. Nah, ini termasuk dari manfaat di dalamnya, yaitu seseorang yang di mana akan meminjamkan uang kepada si fulan dengan waktu yang telah ditentukan, kemudian mensyaratkan saya pinjamkan uang ini, tapi saya syaratkan saya tinggal di rumah kamu, rumah yang kamu miliki di sana selama satu minggu atau satu bulan. Ini ada manfaat di dalamnya, sehingga setiap pinjaman apapun yang di sana ada manfaat di dalamnya, fahuwa riba. Fahuwa riba kullu qardin jarra manfa'a fahuwa riba. Dengan ini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi menyebutkan, wala yajuz ayajrul qard naf'an lil muqrid. Tidak boleh seseorang ya di sana meminjamkan sesuatu yang ada manfaat kepada orang yang meminjamkan, lil muqrid. Adama yajuz, dan termasuk dari riba, termasuk dari riba, dosa besar. Nah, sehingga seseorang ketika meminjamkan jangan ada embel-embelnya. Kenapa? Karena ini mimbab ta'awun, taisir ala nas. Silahkan kamu pinjam. Silahkan kamu pinjam. Nah, jangan ada syarat di dalamnya. Boleh kamu pinjam, tapi harus begini. Tapi harus memberi pinjam saya ini, tolong sebagainya. Boleh saya pinjamkan kepada kamu, tapi kamu harus mengembalikan dalam satu bulan ada tambahan 5%. Ini manfaat di dalamnya. Dengan kamu meminjamkan uang tadi, kamu meminta manfaat tambahan. Fahadar riba ma yajuz, haram, dan termasuk dari dosa, dosa besar, dan masuk dari riba al-qard. Riba itu dibagi beberapa bagian, riba fadl, riba apa lagi? Nasi'ah, riba al-qard. Riba fadl yaitu riba ziyadah, yang dimana di sana harus sama di dalamnya. Zahab bidzahab, fiddah bifiddah, sawa'un bisawa'in, mithlan bimithlin, yadan biyadin. Riba nasi'ah, apa contohnya? Seorang yang mengakhirkan emasnya, saya berikan ini, emas kamu nanti sore antar ke rumah. Hadza ma yajuz, riba nasi'ah. Karena Nabi SAW mengatakan ya dan biadin. Jadi harus di majlis, di situ engkau ketika akan menukar. Apakah ada dalam satu transaksi terdapatnya dua riba? Bisa. Ada riba fadl dan riba nasi'ah. Dengan menambahkan emas 10 gram ditukar dengan emas 15 gram dengan nasi'ah. Nantikan besok atau besok lusa. Adama yajuz, harus yadan biyadin. Dan yang ketiga, riba al-qard. Riba qard yaitu setiap pinjaman yang di sana ada manfaat di dalamnya. Sebagaimana di sini sebutkan, wa ma wala yajuz ayajul qard naf'an lil muqrid. Allah taala alam. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.